Assalamualaikum warahmatullahi. Dari mana, siapa Bu? Saya Ladira dari Setia Budi. Setia Budi juara. Tahu acara ini dari mana? Dari IG. Dari IG-nya Ustaz. Sudah di pullback belum? Udah dong. Oh, alhamdulillah. Sok atuh bade narosna. Ustaz mau nanya. Jadi saya ini berada di lingkungan ada satu daerah. Jadi saya ini daerah, berada di lingkungan ada di satu daerah. Jadi daerahnya itu si penduduknya itu Islamnya itu Kejawen kali ya. Oh, Kejawen, oke. Okay. Jadi saya tuh merasa ketika saya di bulan Ramadan kayak gitu ya, ataupun tarawih atau apa, jadi untuk mengajak lingkungan saya lebih baik lagi itu seperti paham. Apa, Ustadz? Jadi malah saya sempat merasa miris gitu ya. Di siang hari ibu-ibunya botram gitu kan di bulan Ramadan. Diajak pun nah Bu balotram kan itu bulan puasa pasti ngomongna kieu abdi mah tara kagoda kunu puasa. Pasti gitu kejawen mah. Ya. Kayak gitu. Jadi terus, apakah itu bagus lingkungannya buat saya atau siap. Gimana untuk kehidupan saya selanjutnya? Siap. Oke. Kullu mauladu yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir fitrah, tapi tergantung lingkungannya. Pertanyaan lingkungan itu bagus enggak buat saya? Kalau iman kuat bagus aja. Da emas lah gerak KWC, anggar we emas. Saya ke Jepang kenapa optimis? Jepang tuh ateis rata-rata. Tapi mereka respon pada datangnya Islam. Saya kemarin baru peresmian 1200 meter untuk membuat masjid di kota Kozuoka. Suzuoka. Ya. Mereka respon, diajak sholat, mau sholat. Tapi mereka gak mau ambil pusing gitu. Yang penting mah tengah ganggu we. Artinya lingkungan seperti ini perlu ditreatment Bu. Ibu adain kajian minimal di rumah dulu dengan tenang, nanti mewarnai sekitarnya, berdoa untuk daerah itu. Dan saya ge setiap sebagian tahu anak-anak di sini, saya selalu ku Allah disimpan di daerah konflik. Sekarang di Cijambe daerah preman. Tapi sekarang ada kegiatan charity ke yatim, mereka jadi mau sholat, mabokna eureun. Kita bikin software kebaikan apapun sing loba berbagi we di daerah nu kitu mah. Biarkan mereka jadi lembut hatinya dan bertanya-tanya kepada kita, kesempatan kita untuk berdakwah jadi terbuka luas. Jangan ditinggalkan, jangan mencerca kegelapan, lebih baik menjadi setitik cahaya walaupun temaram tapi menerangi. Setuju? Da eta teh qodarullah ibu cicing didinya teh. Ada pesan dari Allah, mau gak dijadikan ladang amal? Jangan lari dari kenyataan. Justru eta teh pahala. Maka saya sekarang targetnya ke Amerika, saya di Amerika bikin pesantren juga, di pinggiran banget. Karena tanahnya masih murah, saya di Korea besok mau bikin pesantren juga. Di Jepang, dua titik saya bikin pesantren juga. Kenapa? Islam perlu membumi kembali rahmatan lil alamin. Bukan Islam yang mengejek, tapi Islam yang mengajak. Bukan Islam yang menghajar, tapi Islam yang mengajar. Setuju? Bukan Islam yang menghina, tapi Islam yang membina. Justru ibu adakan kajian di sana, walaupun kecil. Tapi mewarnai, insya Allah kayak di Bani Sulaiman kan jauh ke itu ke dia, tapi ayah kajian. Insya Allah ini mewarnai yang lainnya. Insya Allah. Ya, yeah, never give up, gak boleh menyerah ya. Yeah.